Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Iya, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah, senang sekali bisa memenuhi undangan kita semua untuk hadir di sini. Dan di pagi hari mengawali aktivitas kita, insya Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan satu pencerahan ilmu untuk kita amalkan tentunya di tengah kehidupan kita. Baik, sekali lagi buat Anda pemirsa nanti yang akan berinteraksi bersama kami, silakan di nomor telepon 5743476 atau 0215743478. Ibu, kita langsung saja barangkali ya untuk mengawali dialog kita, bahwa keluarga merupakan institusi yang pertama dan utama ya, di mana anak mendapatkan hak pendidikan dari kedua orang tuanya. Setelah itu baru formal dan informal. Nah, tentunya juga kita menginginkan semua keluarga bahwa suami istri menginginkan anak yang soleh dan solehah. Anak sebagai apa? Itu qurrata a'yun, Ibu ya. Penunjuk mata ya, Bu ya. Dan bahkan ini menjadi investasi besar sekali buat kita orang tua, karena Evi teringat sekali dalam satu hadis, salah satunya adalah kalau kita meninggal itu adalah doa anak yang soleh yang terus mengalir buat kedua orang tuanya. Bisa mengawali sedikit Ibu, bagaimana tentang anak yang soleh, anak yang diinginkan oleh Islam, apa yang tertuang di dalam Al-Quran ditunjukkan kepada kita tentang anak yang soleh ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pagi ini kita akan membahas sebuah topik tentang anak yang diinginkan Islam. Ini satu hal yang perlu kita impikan, kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Anak yang diinginkan Islam adalah anak yang betul-betul menjadi tumpuan cahaya dan harapan kita semua. Karena seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku anak-anak atau keluarga turunan yang soleh. Jadi dalam kaitan ini, di dalam Al-Quran kita bisa mengambil berbagai-bagai, termasuk bagaimana secara sistematik dan rinci di surat Luqman, bagaimana untuk ngedidik anak. Akhirnya di ujungnya menjadi anak yang wujud yang diinginkan oleh Islam. Kalau saya ingin memecahkan beberapa rincian, maka saya menyebut paling tidak ada 6. Enam hal yang supaya anak kita itu menjadi anak yang, menjadi anak yang baik yang kita harapkan. Pertama, fisik, jasmani dan juga rohani sehat. Itu nomor satu. Dari situ, dari mulai hamil, makanan kita yang baik dijaga. Jangan sampai nanti kan ada bahaya, umpama perempuan yang hamil tapi merokok, minum yang mabuk-mabuk, itu pengaruh kepada janin, ya? Yang bakal janin yang bakal lahir. Jadi itu kita betul-betul jaga, karena itu Allah simpan rahim di dalam ibu, di dalam badan ibu, dalam badan perempuan yang Ibu, bisa mengandung. Baik, sejenak kita potong dulu juga karena kita akan mengikuti azan subuh ya. Oh iya. Untuk Jakarta. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, sejenak kita akan ikuti terlebih dahulu waktu azan subuh khusus untuk wilayah DKI Jakarta Raya dan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu dia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, demikian pembacaan surat Luqman ayat 12 sampai 15 yang telah dikumandangkan tadi oleh Qori Haji Mu'arif Abbas, Sarjana Hukum. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog bersama Ibu Dr. Haja Tuti Alawiyah AS, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi yang berikut ini. Terima kasih Anda masih setia bersama kami Hikmah Pagi yang kami siarkan secara langsung, dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Ibu Dr. Haja Tuti Alawiyah AS tentang anak yang diinginkan dalam Islam atau bagaimana menciptakan anak yang soleh, soleha. Nah, tentu ini merupakan sebuah tanggung jawab bagi kita para orang tua untuk mendidik, membesarkan, dan juga untuk mengarahkan anak-anak kita. Nah, tadi baru sedikit sekali ya Ibu mengulas tentang anak yang digambarkan di dalam Al-Quran tadi. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih. Saya lanjutkan bahwa sebagaimana kita telah membaca dalam Quran, di antaranya dalam surat Luqman, itu secara sistematis bagaimana kita dibimbing oleh Allah supaya kita bisa mengarahkan keluarga kita dan turunan ke depan kita itu dengan tuntunan yang sangat-sangat bagus dan lengkap. Namun di balik itu semua juga banyak hadis-hadis Nabi, banyak juga di ayat-ayat yang lain tentang bagaimana sebetulnya anak itu. Namun yang diinginkan Islam, tadi saya sudah gambarkan, paling tidak ada 6 hal. Satu, yaitu anak itu bisa fisiknya dan rohani itu kuat. Kuat lahir dan kuat batin. Ini memang disebut oleh Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minul do'if. Mu'min yang kuat lebih baik, lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Jadi kita fisik daripada anak kita itu tentunya harus kita tahu, kita kembangkan dengan baik sehingga anak itu berkembang dengan kuat. Rohaninya juga begitu. Makanya anak yang baru lahir diazankan kupingnya, diikomat sebelahnya, dan juga didendangkan dengan kalimat-kalimat tauhid. Ini dari ibu dan keluarga yang baik tuh begitu. Jadi jangan sampai dibiarkan ini anak tanpa berkembang. Karena satu hal, yaitu kullu maulud yuladu al-fitrah. Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang bikin anak ini menjadi ini dan itu, atau Yahudi atau Nasrani dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya ingin kita semuanya mengambil dari Al-Quran. Karena di Quran juga ada hati-hati terhadap keluarga anak, bahwa anak itu adalah juga disebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya cobaan, ujian buat orang tua anak itu. Dan bisa juga anak itu menjadi musuh ke depannya jika tidak mendapat pembimbingan yang baik. Nah, yang kedua, anak ini diajarkan untuk taat. Supaya bisa yang anak yang diinginkan Islam ini anak yang taat di dalam agama, taat kepada Allah Rasul, taat kepada aturan-aturan, taat kepada orang tua yang telah melahirkannya, dan juga kepada peraturan-peraturan yang biasanya telah diciptakan, diatur sesuai di negara masing-masing, dalam kelompok masing-masing, dalam keluarga masing-masing, itu ada. Jadi bimbingan itu bisa demikian. Yang ketiga, anak itu diajar supaya anak itu bisa berilmu. Jadi punya kepinteran. Jangan kita liarkan dia tanpa ada arahan. Ilmu sangat penting buat persiapan dia ke depan. Anak yang diinginkan Islam adalah anak yang betul-betul bisa ke depan itu berada pada zamannya. Jadi disiapkan oleh zaman kita untuk dia gede, di zamannya dia bisa bermakna. Jadi ilmunya kita perhatikan. Lalu akhlaknya, kita tuntun akhlak anak ini. Bagaimana menghadapi orang tua, ucapan-ucapan, sopan santunnya ya. Sopan santunnya kepada guru. Terus bagaimana dengan kakak-kakaknya, bagaimana mengatur daripada ucapan dan perilakunya. Ini kan juga akhlak-akhlak itu sangat baik. Dan begitu juga diajarkan kepada anak kita punya suatu cita-cita yang tinggi. Jadi cita-cita anak itu biar tinggi itu. Nah, dan di sini orang tua juga mesti mengajarkan keterampilan. Jadi anak itu ke depan bisa mandiri, ada keterampilannya. Nah, banyak di dalam hadis, di dalam Quran diutarakan itu. Contohnya juga, ajarkan anak kamu as-sibahah warimayah. Ini untuk fisik, yaitu berenang, memanah. Itu juga diajarkan supaya kita kuat gitu fisiknya. Nah, menunggang kuda itu juga diajarkan. Jadi dalam hal ini kita pengen sekali keluarga-keluarga muslim semakin hari semakin tahu apa tugas fungsi di dalam pengembangan generasi, agar supaya tidak menjadi generasi yang lemah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, yaitu wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan bi'afa khafu 'alaihim. Tidaknya kamu khawatir kalau meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang turunan kamu itu turunan yang lemah. Anak kita itu fisiknya lemah, ilmunya lemah, hartanya juga lemah, enggak punya duit, miskin. Itu kita harusnya khawatir. Oleh sebab itu kita bekali ini dengan bekal-bekal yang banyak, bekal-bekal yang baik. Salah satu daripada tuntunan dalam sistematik surat Luqman disebutkan bahwa yang pertama, ajarkan anak kamu jangan menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Jangan sampai syirik. Jangan sampai menuhankan selain Allah. Jangan sampai dia ini berpikir yang bukan-bukan. Itu pengarahan dari orang tua nomor satu. Jangan kita serahkan orang. Kita ini bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak kita. Yang kedua, disuruh supaya dia taat kepada orang tuanya, bersyukur. Aniskurli wali walidaika ilayal masyid. Bersyukur kepada Allah dan orang tua. Nah, bagaimana ini supaya bisa? Tentunya dari berbagai tuntunan. Ajarkan bahasa supaya anak itu bisa ngomong dengan baik. Ajarkan juga anak itu dengan alat-alat permainan yang bisa memberikan satu motivasi, kreativitas di dalam pikiran otaknya itu berjalan. Bergerak antara pikiran dengan gerak psikomotoriknya harus berjalan gitu ya. Jadi jangan anak kita liarkan begitu saja. Apalagi jangan sampai anak itu dididik dengan hal-hal yang negatif atau dengan maki-makian, anaknya jadi hina. Dididik dengan apa namanya, kemarahan, kekecewaan, kekesalan. Jadi perkembangan daripada watak dan pikirannya menjadi kacau. Dari sebab itu, anak yang diinginkan Islam, kita lihat tuntunan-tuntunan dari Allah SWT dan Nabi kita juga sangat sayang kepada anak-anak. Ibu, ini menarik ya, karena tentu dari awal anak itu lahir, bahkan dari janin tadi ya, sudah harus dipelihara. Ketika anak itu lahir, tentu ini kan Allah memberikan potensi, menurut yang saya tahu itu ada miliaran sel otak yang diberikan oleh Allah kepada anak bayi ya. Dan ini mungkin kita, kalau ibu lupa, barangkali bahwa itu bisa terus berkembang kalau kita isi terus, ya Bu ya. Mungkin ini bisa dijelaskan lagi. Jadi kita mesti lihat begini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Satu yang mesti kita tahu, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kamu enggak tahu apa-apa. Seperti gelas kosong. Tapi wa ja'alakum sam awal absara wal afida. Tapi udah dilengkapi potensinya. Untuk potensi-potensi menjadi orang pintar, menjadi orang sehat, itu sudah disediakan. As-sam'a, pendengaran, wal absar, pemandangan, wal afida. Akal pikiran kita sudah disiapkan, tinggal dikembangkan. Bahkan kalau saya pernah baca juga bagaimana seorang semacam Einstein itu baru berapa persen dari kemampuan otak yang dimanfaatkan, yang lain belum. Bagaimana ini di dalam kepala kita itu sebetulnya banyak banget potensi-potensi yang harus dimanfaatkan, yang harusnya kita ini tahu manfaatkan buat manusia, karena manusia dijadikan untuk memimpin, khalifah, menjadi khalifah di muka bumi. Cuma kita sering liarkan begitu saja, lupa, bahkan kadang-kadang gak ada waktu, kadang-kadang menyepelekan. Padahal itu sebenarnya potensi yang harus terus kita kembangkan anak-anak kita itu ya. Dan ada dua nikmat yang suka dijual murah. Nikmatani maghbunun fihima kasirun nannas. Kata Nabi ada dua nikmat yang suka diobral. Nikmat lapang dan nikmat sehat. Ada kelapangan kita biarkan, biarkan saja, iya. Ya. Sehat kita biarkan. Misalnya kalau udah sakit, udah tua. Misalnya udah tua daripada nyesel. Iya, baik. Evi undang dulu ya Bu, pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, Anda yang ingin berinteraksi bersama kami silakan di nomor telepon 5743476 atau 0215743476 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ini menarik sekali untuk kita bahas ya, mengingat bahwa kita tentu memerlukan regenerasi yang tangguh, yang kuat, yang berpotensi dan juga berkualitas, mengangkat harkat derajat keluarga, bahkan derajat negara kita, bangsa kita ya Bu ya pada akhirnya. Baik, silakan sekali lagi untuk Anda di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Sebelum kita terima telepon, barangkali ada di studio yang ingin bertanya kepada Ibu Ustazah Tuti Alawiyah. Dan kami juga ini informasikan ada ibu-ibu dari Sumedang ya Bu ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Sumedang barangkali. Iya, silakan Ibu. Sebentar Ibu ya. Ini jauh dari Sumedang. Silakan Ibu namanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Mandala Herang, Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah. Nama saya Sa'diyah. Di sini ada yang akan saya tanyakan. Silakan. Di dalam kita sebuah keluarga mendidik anak itu ya Bu sudah semaksimal mungkin, bahkan ibu bapaknya memberikan seperti tadi dari mulai hamil, dari bahkan dikasih rezeki yang banyak, kemudian apa saja yang tadi dalam Al-Quran telah dijelaskan diusahakan, namun akhirnya kenyataan kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Seperti contoh banyak anak-anak yang bapaknya ibunya inginnya anaknya begitu, tapi akhir-akhirnya anak itu tidak sesuai apa yang diinginkan oleh ibu bapaknya atau dalam Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan, kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan untuk membentuk anak tersebut, membentuk anak yang diinginkan dalam Islam, walaupun kita sudah diusahakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu sebentar ya, kita terima dulu penelpon yang masuk ya. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Haji Yori di Tebet, Ibu Elvi. Pak Haji Yori, apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu. Ya, silakan pertanyaannya. Saya mau tanya sama Bu Ustazah. Ya. Bagaimana caranya kalau orang tua mungkin banyak yang kurang paham dengan ilmu agamanya karena mungkin enggak pernah di pesantren atau pemahaman banyak sekolah di sekolah negeri gitu, yang mungkin ini agamanya ya, agama gitu ya. Sedangkan begitu anaknya sekolah di sekolah negeri juga mungkin kan kurang mendapatkan pendidikan agama, informasi bagaimana menutup aurat, yang penting menutup aurat itu, sehingga lebih banyak orang yang tidak pakai aurat sekarang. Nah, tidak pakai aurat, tidak menutup aurat. Menutup aurat ya. Jadi bagaimana kalau orang tua juga tidak dan sekolah juga bukan sekolah Islam itu, bagaimana memunculkan ini? Apakah negara keterlibatan negara dibutuhkan dalam hal ini untuk pemahaman untuk menutup aurat ini? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa ini pemantau bagi mereka yang membuka aurat. Satu lagi Bu yang ini sudah memegang mikrofon, silakan Ibu, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Saidah Zaini Soleh. Baik. Dari Syafi'iyah BKMT. Iya. Kita sebagai orang tua atau sebagai keluarga Islam tentunya menginginkan dan mengharapkan anak kita menjadi anak yang baik. Iya, betul. Anak yang sejuk dipandang mata sesuai dengan yang diinginkan di dalam Islam. Dalam kaitan ini tadi Ibu menyampaikan bahwa ada beberapa syarat, ya kalau nggak salah tadi diantaranya ada 6 hal, ya. Langsung di antara 6 hal itu terampil dan juga di ada alat bantu, misalnya alat peraga seperti permainan. Nah sementara ini banyak orang tua yang memang belum memahami bahkan belum tahu permainan apa yang bagus untuk anak-anaknya. Nah dalam kesempatan ini mohon petunjuk Ibu. Ya kira-kira permainan apa yang tepat, yang bagus ya? Yang memberikan motivasi untuk anak-anak kita menuju anak yang diinginkan dalam Islam. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu ya. Ya, 4 pertanyaan Ibu. Pertama dari Ibu Ida Farida tadi, bagaimana kita membangun bangsa yang berkualitas. Kemudian Ibu Sa'diyah tadi ya, ini banyak juga orang tua dilimpahi rezeki yang banyak, tapi tentu sama menginginkan anak yang soleh, tapi tidak sesuai dengan keinginan ya, mungkin kurang pengarahan. Dan kemudian dari Pak Yori nih, bagaimana nih caranya memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, sementara orang tuanya sendiri sebenarnya minim untuk ilmu agama. Bagaimana juga tanggung jawab negara kita terhadap anak-anak kita? Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih kepada para penanya. Yang pertama, untuk mendidik masa depan anak-anak berkualitas dari Ibu Ida tadi, saya ingin menyatakan tidak mendadak. Jadi harus step by step, secara bertahap dengan penuh kesabaran. Karena orang tua itu untuk bisa anaknya ini tegak sampai nanti dari anak menjadi remaja, menjadi dewasa, lalu menikah. Itu dalam surat Luqman tuh udah kelihatan. Umpama terakhirnya dia bilang begini, ya bunaya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Empat ini penting. Jadi anak kita suruh dia yang pertama sholat. Ini kalau dia udah umur 7 tahun mulai dididik, harus kita lihat sholatnya. Muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'isinin. Perintah anakmu sholat ketika umurnya 7 tahun. Kalau udah 10 harus khawatir, harus pukul. Artinya ibu itu harus telaten, sabar. Orang tua harus sabar, tegar untuk menghadapi. Saya pernah mengalami seorang ibu yang sangat bersyukur punya anak, lalu sampai insinyur perempuan dari suaminya meninggal, mendidik sholat kecilnya. Dia cerita bahwa kadang-kadang anak kita itu, nak ayo sholat, bangunkan marah, terus dia banting-banting kaki, dia pukul-pukul pintu. Kata ibunya, gak apa-apa, ubin saya gak bakal bergerak, berubah, terus pintu saya gak bakal copot. Gak apa-apa, saya tunggu, kamu mesti sholat bareng. Ibunya ngajak begitu terus, anaknya marah-marah terus. Berpuluh-puluh kali begitu, ibunya gak merasa ini satu gangguan. Tapi ini suatu pemberontakan dari anak untuk bisa berbuat. Setelah berapa puluh hari, anak ini gak pakai banting-banting lagi. Nah, sampai anaknya menjadi insinyur, anaknya berhasil dan gembira gitu. Selalu jamaah sama orang tuanya. Nah ini kita kadang-kadang nih gak sabar terhadap hal-hal seperti itu. Nah dia marah, kita lebih marah lagi. Ini jangan terjadi. Jadi membangun anak berkualitas itu ada juga sabar apa yang terjadi. Jadi kita perintah 3 hal, 4 hal itu. Yang kedua, di dalam masalah yang mengenai ini, orang tua tuh mesti ada ilmu, ada bacaan. Jadi orang tua tuh jangan seadanya. Makanya kita lihat bagaimana kualitas Nabi kita beristri, seorang tokoh Khadijah, bagaimana Aisyah berilmu tinggi. Ini semuanya menjadi contoh buat kita. Bahwa kita juga perempuan jangan sederhana. Sama lahir laki perempuan tidak tahu apa-apa, tapi potensinya semua dikembangkan. Tinggal kita berangkat maju ke depan begitu. Terus pendidikan anak sangat penting, apalagi sekarang. Adapun mengenai tentang masalah bagaimana kita udah maksimal, kata Bu Sa'diyah tadi, tapi yang jadi nggak bisa. Ini sesuai dengan keinginan kita. Kita bukannya ini ya pas, apa namanya, frustrasi atau sudahlah gitu. Namun terus aja. Sabar, tidak boleh kita berhenti dalam pendidikan. Mungkin sampai kepada suatu tingkat derajat tertentu atau cuma sampai setengahnya. Namun inilah ikhtiar kita. Jangan kita, gua udah capek, sabar abis juga ini gitu. Capek deh, umpama. Jangan ada yang seperti itu. Karena memang kita pengen sekali anak nanti kita meninggal, dia akan doakan kita. Ada batas umur nggak, Bu, ketika kita itu didik terus anak kita itu? Saya kira nggak ada. Kapanpun kita bisa. Anak kita itu jangan sampai, mudah-mudahan kamu lulus insinyur, itu aja. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang lulus, jadi insinyur, jadi soleh. Solehnya itu ikutin. Ketika kita SMS, anak kita jauh, udah sholat asar belum? Itu bisa. Sekarang ini mudah. Komunikasi mudah. Komunikasi kan, jauh ya? Juga bisa. Tapi jangan kita kepada hal-hal yang hanya sekedar duniawiahnya. Gitu, kebatinan ininya perlu, moralnya perlu dituntun, apalagi agamanya. Nah, terus kita juga pengen lihat bagaimana sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Yorin tadi, harusnya memang ada kebersamaan dari pemerintah kita dan dari tempat lembaga-lembaga formal dan lembaga keluarga. Jadi ada semacam jaringan tertentu yang memberikan masyarakat lebih beragama, lebih agamis. Karena Indonesia ini terkenal sebagai masyarakat yang beragama. Nah, ini perlu menjadi sandingan tiga kelompok komponen ini bersatu. Nah, untuk pendidikan aurat umpamanya supaya dijaga. Ini kita sekarang ini udah lebih bagus dari dulu-dulu. Sekarang anak-anak TK aja bisa pakai jilbab. Kedua juga anak-anak muda, remaja-remaja, foto model, bahkan makin cantik kita lihat dengan pakaian busana muslimah. Nah, kita jangan ada yang bosan untuk memberikan tunjuk. Da'i-da'iyah itu terus bergerak di mana saja masyarakat untuk lebih islami dalam penampilan. Dan yang mengenai tentang hal yang ini, bagaimana permainan, permainan yang membangun kreativitas, otaknya jalan gitu. Jadi bukan permainan yang hanya sekedar dia bisa main, namun yang bisa membangun kreativitasnya, kecerdasannya gitu. Itu kita kalau ada duit, kita ada kemampuan, jangan kita abaikan untuk membeli sesuatu untuk menjadi pengembangan anak lebih baik lagi ke depan. Itu begitu mestinya harapan kita itu bisa demikian. Iya, betul. Kemudian Ibu, kalau kita bicara tentang fasilitas ya Bu ya, apakah jaminan Bu anak yang diberikan fasilitas dengan anak yang tidak diberikan fasilitas itu menjadi beda nanti di akhir besarnya gitu? Ya, saya lihat ini bisa juga beda. Ambil contoh, bapak anak umur 9 tahun, baru kelas 4, yang satu dituntun, disuruh baca buku, dikasih kartun-kartun yang bagus, disuruh baca koran. Yang ini didiamkan selama 3 bulan bisa ketahuan perbedaannya ya. Perbedaan itu. Iya. Karena ini tidak dibangun potensi akal tadi tidak dibangun. Jadi harus dituntun dia baca apa gitu. Kita lihat kita. Dan kalau kita lihat dia kena main ini aja nih. Game. Ya, PS itu. Nah, kita juga mesti hati-hati jangan sampai nanti dia jauh dari kita, tidak dapat pengawasan dari kita. Harus kita bimbing yang demikian ini. Jadi anak yang diinginkan Islam adalah anak yang sehat, yang terampil, yang berakhlak, yang taat, kepada Allah dan betul-betul bisa dalam kehidupannya itu mempunyai cita-cita yang tinggi itu untuk ke depan itu bisa berbuat. Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi apa mubalik, saya pengen jadi ulama, kan bagus. Anak-anak itu ada keinginan ke depan, jadi tidak liar begitu saja. Betul. Ya. Nah ini juga bagaimana anak ini menjadi soleh, tentu juga ini bagaimana hasil didikan kedua orang tua. Contoh, didikan dan juga contoh teladan. Contoh teladan dari keluarga, lingkungan, sekolah, dan juga para orang dewasa barangkali ya. Kalau misalnya di rumah sudah didik, tapi di luar dia melihat orang dewasa yang tidak sesuai dengan apa yang dia dengar dari orang tuanya, ini juga kan menjadi salah bagi anak. Betul. Ini bagaimana tanggung jawab kita semua, Ibu? Ya, seperti contoh, Bu, ya. Saya pernah juga ngingetin ibu-ibu itu bagaimana sih makna wudu buat dia anaknya itu bisa berwudu gitu. Ya, umpama. Ku basuh mukaku gitu. Ku sucikan wajah dan penglihatanku, kan ada tuh nyanyi lagu ya, Rimbo. Kan begitu. Ya, ku basuh tanganku, ku sucikan perbuatanku. Ku basuh rambutku, ku sucikan pikiranku. Ku basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku. Ku basuh kakiku, ku sucikan langkahku. Terus Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Jika itu nyanyian kita ajarkan cara wudu, bagaimana anak itu ku baca ta'awuz, ya baca ta'awuz, lalu tangan, lalu kumur, lalu hidung, lalu terus muka, terus tangan, terus rambut, terus telinga, terus kaki dengan rapi, lalu Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Itu berarti ibu telah menuntun anak punya makna-makna dalam gerakan-gerakan dia berwudu, untuk pikiran supaya bersih, untuk kuping dengar yang enak-enak, azan jangan sampai gak kedengeran. Ya, azan tuh kadang-kadang orang gak dengar, padahal kencangnya bukan main. Masjid dia nggak lihat gitu. Ibunya udah capek mah bangunin, akhirnya azannya kenceng ini. Masjid juga banyak yang nggak lihat, lihat aja orang dewasa begitu, tidak pernah datang ke masjid, padahal tetangga masjid bisa terjadi. Jadi dalam pendidikan itu tidak lepas punya makna-makna dari ucapan-ucapan, bahasa-bahasa yang diucapkan, punya gerak-gerak, punya keteladanan, punya tuntunan, dan yang paling penting adalah sabar dalam pendidikan itu, agar supaya anak-anak kita itu betul-betul merasakan orang tuanya itu memang sebagai idolanya, sebagai contohnya, sebagai contoh teladan dari keluarga itu. Iya. Baik, kami informasikan kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 574-3476 atau 021-574-3478. Menarik sekali untuk kita terus bahas ya. Ini harusnya kita punya waktu satu kurikulum untuk bicara anaknya soleh yang diinginkan di dalam Islam ini. Baik, sambil kita menunggu penelpon, ada dari jamaah yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, pakai mikrofon Bu. Dengan Ibu siapa? Terima kasih atas waktunya, Bu Tuti. Menarik sekali yang Bu Tuti sampaikan tadi. Saya melihat ada empat hal ya yang membentuk pribadi anak. Pertama, tentu saja lingkungan rumah tangga. Di sini kedua orang tuanya dengan sikap, contoh dan kata-kata. Yang kedua, lingkungan sekolah di mana dia belajar. Yang ketiga, bagaimana dan apa yang dibaca oleh anak tersebut. Dan yang keempat tentu saja lingkungan masyarakat di mana dia tinggal. Saya melihat dari empat hal ini adalah yang mendominasi atau yang paling pokok adalah orang tua. Betulkah itu Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kita terima penjelasan ya Ibu Tuti ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ibi. Iya, dengan Bapak siapa nih? Amar, Pak Amar. Apa kabar Pak Amar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik, silakan Pak Amar. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran kan memang diperingatkan Allah bahwa kepada manusia jangan sampai meninggalkan keturun atau Zuri. Anak yang lemah. Iya. Terutama lemah imannya. Iya. Sekarang saya melihat figur di rumah yang kurang, figur keteladanan di rumah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang cantik-cantik yang pakaiannya rapi-rapi ini menjadi teladan di rumah untuk anak-anak. Amin, amin. Karena sekarang dia mencari figur di luar, apalagi sekarang godaannya Facebook, internet, TV, acara dahsyat segala macam, sampai hafal acara itu jam berapa adanya. Iya, baik. Iya. Terus campur aduk antara yang pakai jilbab yang tidak, yang pakai. Iya, itu. Jadi sekarang luar biasa tantangannya. Amburadul gitu. Iya. Baik. Jadi kita memang mesti kuat di rumah. Betul. Dalam mendidik anak ini. Iya. Pertama kita mencontohkan, tapi kan begitu, iya, Pak Ustaz, Ibu saya. Baik. Iya, jadi dari kitanya di rumah. Baik. Kuat keteladanan. Apalagi zamannya sekarang sudah luar biasa. Global ya, Pak ya. Global. Iya. Terima kasih. Yang saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kekhawatiran Pak Amar tentu juga kekhawatiran seluruh para orang tua ya, terhadap tantangan ini yang dihadapi oleh anak-anak dan juga kita yang mendidik ya Bu ya di rumah ya. Udah kita capek-capek didik TV. Ini luar biasa. Baik, tadi Ibu Nurma, Ibu Aja Nurma ya. Ini bagaimana? Apakah benar orang tua menjadi sentral pendidikan bagi anak-anak sementara ada hal-hal lain ya yang juga membentuk anak? Ini gimana Bu Silahkan. Ya, memang ada berbagai kelompok lingkungan dalam arti pengembangan anak. Bisa jadi lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat, baik pun masyarakat itu yang dekat ataupun yang jauh. Terus juga lembaga formal pemerintah dan juga tontonan. Kadang-kadang tontonan itu dan bacaan itu, tontonan itu tidak menjadi tuntunan. Ini juga bahaya buat kita. Nah, jadi artinya pengawasan di bidang ini orang tuanya. Karena orang tua itu mendapat titipan anugerah yang luar biasa. Dalam Al-Qur'an sudah disebut, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Keluarga, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Jadi yang dekat dulu kita selamatkan. Jangan sampai yang dekat itu tercecer, tidak mendapatkan tuntunan. Begitu juga memang anak ini salah satu daripada perhiasan dunia. Al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Jadi nikmat punya anak, punya anugerah itu dari Allah luar biasa. Namun jangan teledor orang tua. Jadi apa yang disebut oleh Ibu Hajah Nurma ini betul, keluarga ini atau orang tua ini menjadi inti di dalam pengembangan yang pertama-tama. Dan bagaimana anak itu pulang, apakah orang tua ini nanya, kamu dari mana, apa yang terjadi jalanan, sekolah kamu bagaimana, pelajaran kamu gimana. Kadang-kadang orang tua gak keburu yang seperti itu. Kalau orang tua gak bisa dan tidak mau, buat apa dia dapat anak, maksud saya begitu. Artinya dia ini justru aset kita ya. Justru ini yang mestinya kita perhatikan sebagai suatu yang sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga. Kita mesti melihat kepada hal seperti itu. Dan kedua juga keteladanan ini seperti yang Bapak katakan tadi, benar-benar menjadi harapan bahwa rumah tangga itu menjadi disebut baiti jannati, surgaku. Jadi menciptakan keluarga yang mawaddah rahmah itu menjadi sakinah, itu memang suatu hal yang sangat indah. Saya pengen ngomong lagi satu hal. Jangan lupa di sini bicara kasih sayang. Sentuhan orang tua. Gara-gara ada banyak konflik dengan suami, anak korban. Tidak mendapat kasih sayang. Anak korban. Ini sangat banyak terjadi sekarang. Dalam hal ini Nabi kita itu menunjukkan, bahkan Nabi kita mensabdakan, siapa yang punya anak perempuan dua atau anak perempuan tiga, dia girang, dia didik, dia berikan suatu kasih sayang, masuk surga. Itu Nabi sampai begitu. Dan anaknya Fatimah dicium di depan orang. Ada orang namanya Agra, Agra bin Habis. Dia lagi bertetamuan dengan rumah ke rumah Nabi. Nabi lagi ciumin anaknya, ciumin cucunya. Terus dia bilang, aku ini punya anak 10, namun gak pernah seperti begini. Luar biasa pendekatannya. Nabi kaget, kenapa gak pernah cium anaknya, kenapa tidak pernah sayang sama cucunya. Maka Nabi mengatakan, man la yarham, la yurham. Siapa tidak sayang akan tidak disayang. Sebuah contoh yang luar biasa ya, karena kita juga lupa bahwa sentuhan itu punya pengaruh kejiwaan yang luar biasa. Betul, ya. Baik. Ibu, ini sayang sekali kita waktunya terbatas ya Bu ya. ibu-ibu juga masih pengen dengerin apa yang disampaikan oleh Bututi Alawiyah dan juga saya yakin pemirsa juga, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu dan kita mohon keriduan kepada Allah SWT, maka kita tutup dengan doa ibu acara kita. Ya. Silakan. Baik. Adalah kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, taufik hidayah, mendapat min khairai dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dhahatil Fatihah wa bishiril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, demikian perjumpaan kita Hikmah Pagi. Kita baru saja membincangkan tentang anak yang diinginkan dalam Islam. Di antaranya anak itu anak yang sehat secara jasmani dan rohani, memiliki ilmu, kemudian menegakkan sholat dan melakukan perbuatan yang baik, sabar dan juga tidak sombong, artinya harus selalu rendah hati kepada orang lain, hormat kepada orang tua dan kepada guru dan lain sebagainya. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.